pelajaran olahraga jika wajah Allah mengajari anak-anak pelajar santri pelajaran olahraga, apakah dan orang yang mengajar itu niatnya apa? Mengharapkan wajah Allah. Apakah dia mendapatkan pahala? Tidak kana syahku, kana izin kana mana khabarnya? Ini apa? Sama dia apa Luqman? Samir. Kenapa ti? Tadi dibagi apa? Isimnya mana? Tatanya si isim? Enggak, tatan itu huruf. Enggak ada kedudukan i'rab. Iya. Naf'a. Baik. Akan jauh ke yang jawaban. Jika pelajaran, jika pelajaran olahraga itu bermanfaat bagi muslimin di kehidupan mereka, dan seseorang itu meniatkan demikian itu untuk memberi manfaat kepada manusia, maka sebenarnya dia diberi pahala atas niatnya. Nah, mana izin karena mana khabarnya? Obarnya? Obarnya sudah. Baik, sibul jumlah yang mimma tangfa'ul muslimin. Kamer ya apa nak? Walakinaha laisat kal ulumi syar'iyati. Fa innaha idza kanat minal mubahati mubahati fakunu wasilatun. Wanya pendek. Fakunu wasilatun. Tan. Wasilatan. Faidakanat wasilatun. Tan. Faidakanat wasilatan ila mayan faun nasi. Nasa. Mayan fa'un nasa fi ma'asihim asib usiba syakhsin syakhsu alaiha fa innal akan tetapi dia apa? Ilmu olahraga ini tidaklah seperti ilmu-ilmu syar'i, tidak seperti ilmu-ilmu syar'i. Maka sesungguhnya dia apabila dia siapa? Ilmu olahraga itu apabila termasuk perkara-perkara yang mubah, termasuk perkara-perkara yang mubah, maka dia menjadi perantara. Wasilah. Dia siapa? Ilmu kan ya? Olahraga tadi. Olahraga tadi. Maka apabila dia menjadi ilmu olahraga itu menjadi perantara kepada apa yang bermanfaat bagi manusia, dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan mereka orang tersebut diberi pahala atasnya. Usiba diberi tawab beri pahala atas. Walakin halaisat kal ulum syariah di fa'inna idha kanat minal mubahati takunu wasilatan. Wasilatan kegiatan sebagai khobarnya tabin. Nah, isimnya? Isimnya donor mustadir dihidupan Jawazan takdirhu. Dia kembali ke? Kembali ke Ar-Riyadiyat. Ini juga sama, yang kedua wasilatan juga sama. Usiba syahsu. Syahsu? Naibul fa'il. Asaba yusibu. Af'ala yuf'ilu. Aslinya usyibu. Ya, asalnya apa? Usiba, aslinya usyiba. Faedahnya apa? Ketika ada huruf ilahnya berharokat, kemudian huruf sebelumnya selesai, maka dipindah harokatnya. Ya, nya kasrah dipindah ke sa, jadi usiba. Sampai dah, kenapa? Ustaz? لأن القاعدة الشرعية أن المكره قسم واسع وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. نعم. Sebab قاعدة الشرعية bahwasanya perkara yang mubah. Bahwasanya perkara mubah itu adalah bagian yang sangat luas. Sangat luas. Terkadang bisa haram, terkadang bisa makruh, terkadang bisa mustahab, dan terkadang bisa wajib. Nah. Mana isim ana dan mana khobarnya? Isimnya apa itu? Khobarnya? Khobarnya Rasulullah An-Nabi. Nah. Kismun, Osman. Annal mubaha kismun. Isim ana, rofa, obar ana wasi'un. Yang sifat atau naat. Kapan yakunu haraman apa numer? Haraman. Mana isimnya? Kembali ke mana? Soalnya sama ya, pada pun makruhan, pada pun sama. Ada Usman. Warna ya, besar dulu ayo. Sudah baca. Amin, sudah baca. Bila? Usman. Warna puru. Listan. Masalan. Anal asma fil ba'il halali. Kau majrur kenapa? Halal. Halal. Duk. Walakin kot yakunu wajiban ahtiara. Wakot yakunu haraman. Wakot yakunu mustahiban. Mustahabban. Mustahabban. Wakot yakunu makruhan. فَإِذَا أَرَضَ شَخْصُ أَيْ يَسْتَرِيَ مِنْكَ شَيْئًا يُنْكِدُ فِيهِ حَيَاتَهُ مِثْلُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَمَا حُكْمُ مِثْلَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَمَا حُكْمُ الْبَيْعِ. Al-hukmu wajibun. Al-hukmu wajibun. Yakti. Dan kita katakan sebagai contoh. Dan kita katakan sebagai contoh. Dan kita katakan sebagai contoh. Sesungguhnya hukum asal. Sesungguhnya hukum asal jual beli itu halal. Adalah halal. Akan tetapi kadang-kadang jual beli itu menjadi wajib atau khianat. Khianat kadang-kadang. Dan kadang-kadang menjadi haram. Dan juga kadang-kadang menjadi mustahab besar. Dan kadang-kadang menjadi makruh. Maka yang apabila ada seorang yang ingin membeli darimu sesuatu yang bisa menyelamatkan, bisa menyelamatkan hidupnya, seperti makanan, minuman, maka hukumnya jual beli seperti itu menjadi wajib. Maka apa hukum jual beli itu? Hukumnya wajib. Jangan digabung kafe. Karena ada tanya, apa hukum baik? Maka apa hukum jual beli itu? Yang tadi, jual beli perkara barang yang menyelamatkan kehidupan seseorang. Hukumnya adalah wajib. Innal bai'a fil innal asla fil bai'il halal man ismi inna man khabarnya. Khabarnya? Lah. Al halal. Walakin qad yakun wajiban ahyanan, wajiban dan ahyanan apa nomer? Ahyanan. Fadiyakunu haraman. Isimnya mana? Kembali ke Nah. Apa? Al-bay. Fadiyakunu al-bay'u wajiban. Paham ya? Fajakunu mustahabban wa fajakunu makruh. Faidah roda syahsun. Syahsun ya apa? Ya? Fa'il an yastariya. Yastariya rafa' nasab. Syahsun apa Luqman? Kenapa? Ada nasabnya? Tanda nasabnya. Syai'an ya Ba Iza. Syai'an. Nah. Doro. Lah, doro. Syai'an kok doro. Membeli darimu sesuatu. Membeli sesuatu darimu. Membeli. Apa lagi? Yungkidu bihi hayatahu. Hayatahu. Aisa, abai sahab. Apa lagi? Mislah tu'ami wa syarabi. Fama hukmul baik al hukmu wajibun. Wajibun. Usman. Obat. Al hukmu. Mubtada. Nah. Samir ya Abang Umar. Ma'un. Fasyra'u. Haramin karena haraman. Orang yang lain dia ingin untuk membeli darimu anggur untuk dijadikan haram. Dan orang lain memberikan memberi air untuk berwudu. Sebenarnya dan tidaklah air di sini dan dia tidak memiliki air. Dan dia tidak memiliki air. Maka pemberian ini wajib. Maka berdasarkan hal ini kita katakan baik, wa syahsun akharu. Syahsun. Mubtada. Mubtada boleh nakirah di sini? Boleh. Kenapa? Nah, kalau ini mau kita pisah ya. Kalau mau digabungkan ya atasnya ke aroda syahsun tadi. Tapi di sini terulang fiilnya wa syahsun akharu. Aroda bisa mubtada, dia nakirah, mustawitnya adalah diberi sifat. Akharu kenapa enggak ditanwin ya Abang Umar? Ilahnya apa? Sifat ma'a wazan fi'il. Akhar asalnya. Aroda yashtari minka inaban. Inaban ya Abang Sofia. Maful bih. Liyaja'ala. Yaja'ala rafa' nasab. Jazm. Kenapa? Madhabnya siapa? Madhabnya Basri kenapa? Anmut marah jawazan. Setelah lam ta'lil. Liyashtariyahu. Liyaja'alahu khamran. Khamran ya apa? Abbas? Belum ketemu? Ada. Itu enggak ada. Soal yang ke-40. Sahsun akhoru aroda langsung ayat karya ma'an. Oh, salahnya lagi. Walaysa indahu ma'an. Ma'un. Oh, sebelumnya enggak ada yang khamran itu. Khamran sebagai maf'ul bih kedua. Ja'ala ya ja'alu butuh dua maf'ul. Memirah maf'ul bih pertama. Khamran maf'ul bih kedua. Wa syahdun akhar arada yastari ma'an. Ya tawadu'a bihi. Walaysa indahu ma'un. Apa isa? Obarnya mana? Obarnya indahin. Nah, obar mukaddam. Fasyira'u wajibun. Wajibun. Obar dari syara'. Falhadana kuhul innal mubaha idha kana wasilatan. Wasilatan. Bintana nasab. Izinnya mana? Mustatir jawazan takruwa kembali ke al-mubah. Jika al-mubah wasilatan li amrin masyru', jika perkara mubah itu menjadi wasilah terhadap perkara yang masyru', kana masyru'an, maka dia juga disyariatkan. Masyru'an sebagai apa ya Fana? Khobar. Kana isimnya mana? Kembali ke Abu wa idza kana dari'atan li amrin muharramin kana haraman. Sama ya. Isimnya mustatir. Idza kana mubahu dari'atan li amrin muharramin kana al-mubahu haraman. Wallahu a'lam bis-shawab. Nastaghfir hadza.